Bismillah. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tayyib, sebelum kita lanjutkan, kita sedikit murojaah. Di antara syubhat yang dilontarkan atau disebutkan oleh ahli syubhat, ya, kenapa kita dilarang membangun masjid di atas kuburan? Bukankah Nabiullah Ismail alaihissalam kuburan beliau, atau beliau dikuburkan di Hijr, di Hijr Ismail, di Masjidil Haram? Jawaban atas syubhat ini Abu Yusuf atau Abu Yahya, fadal. Hadisnya apa keadaannya? Tar hadisnya dulu. Al hadis fi dzikri qabri Nabi Allah Ismail fi Masjidil Haram, apa keadaannya? Sahihkah atau apa? Tidak sahih. Tidak ada hadis yang marfu, ya. Yang marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mungkin sana di sana ada hadis yang maktu, yang terputus, ya, atau asar-asar. Nah, ala fardin, anggaplah hadis tersebut marfu, atau anggaplah ada hadis yang sahih. Apa jawaban atas syubhat ini? Nah, larangan membangun masjid di atas kuburan adalah kuburan yang barizan, zahiran. Kuburan yang benar-benar memang ada kuburan gitu. Bukan sekedar dikatakan, oh di sini dulu dikuburkan si fulan, ya. Tapi udah tidak ada asarnya gitu. Tidak ada asarnya. Ya. Bukan seperti itu, ya. Sebetulnya para ulama dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya. Yang dilarang dibangun masjid di atas kuburan adalah maksudnya kuburan yang barizan, zahiran. Kuburan yang terlihat, puguhlah bahasa kitanya. Bukan sekedar dikatakan di sini telah dikuburkan fulan dan fulan. Mana kuburannya? Ya tidak bisa ditunjukkan. Nah. Karena kalau itu semua, ya bumi ini adalah kuburan, ya. Bumi ini adalah kuburan. Apa dalilnya? Alam naj'al al-ardha kifata ahya'at wa anwata. Ini qala Sya'bi, batnuha li amwatikum wa dhahruha li ahyakum. Bagian dalamnya dari bumi ini, ya, tempat berkumpul orang-orang mati di antara kalian, sedangkan bagian atas dari bumi ini untuk orang yang hidup. Naam. Asanta. Sedangkan Dalil mereka berhujah dengan hadis ya, yang menyebutkan tentang dibangunnya kuburan, dibangunnya masjid di atas kuburan Abu Bashir oleh Abu Jandal. Bagaimana jawaban atas surat ini? Ajat. Karena isyubat ini diantar dalil mereka gitulah, yang mengatakan nggak apa-apa bangun masjid di atas kuburan itu sebaliknya. Diantar dalilnya ini, itu para sahabat dan diketahui oleh Rasulullah kata mereka. Abu Jandal membangun kubur, membangun masjid di atas kuburannya Abu Bashir. Yusuf. Pak Halim. Ya sudah ke talabul ilmi ya. Lanjut. Ayo lanjut. Nanti pulang ditanya tuh. Apa jawabannya? Udahlah. Jadi kalau kita diberikan, disodorkan suatu hujah dengan hadis, maka dudukan dulu bagaimana keadaan hadis tersebut. Apakah hadis tersebut sahih? Ya. Kemudian kalau sahih misalkan, bagaimana apa istidlalnya juga sahih? Seperti itu. Apa yang bisa? Entah. Tidak sahih. Ya. Apa ilahnya? Sebabnya apa? Mudhal, ya. Mudhal dan juga mursal, ya. Yang menguatkan itu, hadis ini diriwayatkan, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Hanya saja tidak ada lafaz bana ala qabrihi masjidan. Tidak ada lafaz bana ala qabrihi masjidan. Artinya lafaz itu jelas munkar, ya, menyelisihi hadis yang sahih. Selain sanadnya mu'dal, tapi kita lanjutkan pada pertemuan yang telah lewat, telah masuk bab maja'ana ghulu fi kuburi salihin yusiruha awsanan tu'badu min dunillah. Kita telah membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya, istada ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dan juga tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, ya, dari Mujahid, ya, ketika mentafsirkan ayat afara'aytum lata wal uzza wa manata tsalatsata al ukhra. Dan juga hadis Ibnu Abbas, ya, tentang laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap zairatil kubur, para wanita yang sering berziarah kubur. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala asyarhu yukhadu min hadal hadis wa min hadhi at-tarjamah. Diambil faedah dari hadis-hadis tadi dan juga tarjamah ini, yaitu bab ini, anna al-ghuluwa sababun fi ja'li kubur solihin awsanan tu'badu min dunillah azza wa jal. Bahwasanya, ya, sikap ghulu merupakan sebab, ya, dijadikannya kuburan orang-orang soleh sebagai wasan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yukhadu minhu, diambil juga dari hadis ini ya. Hadis terkhusus Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Anal wasan, bahwasanya wasan ya. Kullu syai'in ubida min dunillah, adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita membahas masalah apa perbedaan wasan dan sonam ya. Wasan itu lebih umum ya. Kalau sonam itu lebih khusus, suatu yang benda yang dibuat manhutan, yang diukir dan sebagainya, ala suratun nas, dalam bentuk manusia atau bentuk hewan, itu dikatakan sonam ya. Ada bentuknya jelas, bentuk manusia atau bentuk hewan atau bentuk apa itu. Kalau wasan umum ya, batu yang disembah ini dikatakan wasan ya. Tetapi juga dikatakan sonam. Kalau di sini disebutkan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah ya, sawaun kana qabran, baik itu kuburan, au ghairu dzalika, atau yang lainnya ya, maka ini dinamakan wasan. Wa li hadza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, akhirnya beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ya sebagai wasan ya, sebagai berhala yang disembah. Wa zalika anna nabiy sallallahu alaihi wasallam khafa ayutakhadha qabrahu wasanan yu'badu min dunillah. Dan itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam takut ya, beliau berdoa karena beliau takut ya, kuburannya dijadikan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'annahu huwallazi hadzara minasyirki. Dalam keadaan beliau adalah orang yang paling sering memperingatkan dari kesyirikan. Wa jahada ahlahu, bahkan beliau perangi orang-orang musyrik. Wa ghadiba 'ala man fa'aluhu, bahkan membenci orang yang melakukannya. Wa ahalallahu lahu wa li ummatihi qatlal musyrikin, bahkan Rasulullah adalah orang yang telah Allah halalkan baginya dan umatnya untuk membunuh, memerangi kaum musyrikin karena sebab ini. Wa sabiya nisa'ihim wa dirarihim wa ghanimat amwalihim, dan dihalalkan untuk menawan wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, dan mengambil ghanimah dari harta mereka. Ini beliau tetap takut kuburannya dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua sangat terang kan dari perilakunya Rasulullah, dari kalamnya Rasulullah, beliau sangat membenci kesyirikan ya. Tetapi tetap saja beliau khawatir ada orang atau bahkan dari umatnya ya, walaupun mungkin tahu Rasulullah sangat membenci ya, bahkan memerangi orang-orang syirik, orang-orang musyrik ya, masih menjadikan kuburan beliau sebagai sesembahan. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu dzalika sababuhu ibadatuhum al-awsana min dunillahi azza wajalla. Semua itu ya, diperanginya mereka, dihalalkannya, darah dan harta mereka dihalalkannya, dijadikan wanita mereka dan juga anak-anaknya sebagai tawanan. Sebabnya apa? Karena peribadatan mereka terhadap wasan, ya, terhadap berhala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, jadi bukan perkara yang kecil ya, kesyirikan itu ya, sampai darah boleh ditumpahkan, kehormatan boleh ditumpahkan. Walihadza qala ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah sangat murka pada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Tentunya kuburan selain nabi yang dijadikan sebagai masjid lebih murka lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nabi jelas dengan keutamaannya. Ya. Ini saja Allah marah. Ya. Apalagi orang-orang biasa. Wala yushtaddu ghadabullahi illa ala man ata akbar dzunub, dan tidak mungkin Allah sangat murka kecuali terhadap orang yang dia melakukan dosa besar. Wa akbaruha wa asyadduha wa afdha'uha, dan dosa yang paling besar ya, yang paling menjijikan, ittikhadul quburi ma'abid, adalah menjadikan kuburan sebagai, ittikhadul quburi ma'abid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa awsanan tu'bad min dunillah, dan menjadikan wasan, ya, berhala-berhala sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min al-ayatil lati nasallahu fiha 'alal musyrikin wa bayyana fiha dha'fa uqulihim. Berapa banyak ayat-ayat yang Allah telah sebutkan tentang kaum musyrikin, dan Allah jelaskan tentang kelemahan akal mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa'du wa bu'du ma zahabu ilaihi. Fa kaifa yutakhadu ilahan man sayyara Allahu bil mauti rimmah. Dan betapa jauhnya apa yang telah mereka lakukan. Bagaimana mereka menjadikan sesembahan sesuatu yang hancur, yang Allah hancurkan karena sebab suatu kematian. Wasara fi qabrihi jifah, yang kemudian berubah dalam kuburan menjadi bangkai. Kok bisa menjadikan makhluk seperti itu sebagai sesembahan? Mungkin ketika di dunia kuat dia, ya, tetapi ketika datang kematian, Allah jadikan dia rimah, hancur sudah, tinggal tulang belulang, bahkan ya, di dalam kuburnya dia menjadi bangkai. Laula anna Allah satara jifatahu fil ardi lam yastata'a ahadun ayyadnu min jifatihi mal ilmi bi ajzil makhluqin an is'afi man yatlubuhum aw inja'ihim mimma yakhafu. Ya. Dan juga kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi bangkai mereka di bumi ini, tidak ada seorang pun yang mau mendekat ya, dari bangkai tersebut. Dalam keadaan ya, mereka juga tahu ya, bagaimana lemahnya makhluk tersebut dari bisa memberikan bantuan orang yang meminta bantuan pada mereka. Ketika di dunia saja lemah, ketika masih punya daya, masih hidup. Ketika diminta pertolongan, iya, satu dua bisa, ya. Tetapi manusia lemah, diminta pertolongannya agak berat saja tidak mampu. Dan juga lemahnya mereka ketika diminta menyelamatkan dari sesuatu yang ditakuti ini, tetapi masih saja menjadikan para makhluk tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakum bayanallahu azza wa jal qudratahu bima uridu min ayatin fil kaun wa bayana ajizan nasi wa du'fahum an atfahil asya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bagi kalian bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutkan dalam ayat-ayatnya al-kauni, ya, dalam alam ini. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bagaimana lemahnya manusia, bahkan an atwatil asya, dalam perkara yang paling remeh, ya, dalam perkara yang paling remeh kita ini lemah. Orang kena cacingan saja sudah gelisahnya bukan main. Ya, benda yang kecil, bahkan lebih kecil dari cacing, kena virus saja satu dunia geger. Dalam perkara yang paling remeh, wa qalliha wa ahqariha, yang paling ya rendah sekalipun, perkara yang paling rendah sekalipun kita ini lemah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, orang-orang yang mereka menyeru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, orang-orang yang diseru selain Allah, ya, mereka tidak memiliki walaupun qitmir, ya, kulit kurma itu, kurma itu ada kulitnya, bijinya itu, ya, walaupun sebesar kitmir, ya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau mereka minta, ya, kalau kalian meminta pada mereka, para wali yang kalian anggap mampu sudah mati, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, anggaplah mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan permohonan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengkufuri, mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang memberitakan ini kepadamu, ya, sejelas khabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wa qawluhu ta'ala qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard ma lahum fiha fihima min syirki wa ma lahum minhum min dhahir. Katakanlah, mintalah, serulah kepada orang-orang yang kalian mengira dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya, yang mereka ini tidak memiliki, ya, suatu pun walaupun seberat zarrah, ya, sebutir biji yang paling kecil di langit dan di bumi ini. Wa ma lahum fiha min syirkin, mereka juga tidak memiliki syirkin, ya, andil, ya. Wa ma lahum minhum min zahir, demikian juga mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal ghulu fi kuburi salihin, ini ghulu dalam terhadap kuburan orang-orang soleh. Wa kadzalika al ghulu fil askhas yaj'alul al mughallaw fihim ma'budina min dunillahi ta'ala, menjadikan orang-orang yang digulu tersebut, ya, disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad hadara Allah Ta'ala fi kitabihi minal ghulu. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memperingatkan kita dari sikap ghulu, berlebihan, ya. Karena awal kebinasaan adalah dari ghulu dalam perkara, segala perkara. Ya. Faqala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu terhadap agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masiihu 'Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhumin. Sungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhum minhun, dan roh dari Allah. Fa aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kalian terhadap Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu salasatun intahu khairul lakum innama Allah ilahun wahid. Dan jangan mengatakan Isa itu adalah salasah, satu dan yang tiga. Intahu khairul lakum, berhentilah, maka itu adalah kebaikan bagi kalian. Innama Allahu ilahun wahid, sungguhnya Allah adalah ilah yang satu. Naam. Ini ayat yang melarang kita dari bersikap ghulu, ya, terhadap siapapun, ya, terhadap perkara apapun. Wal ibn Jaririn bisanadihi an Sufyan, disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jarir dengan sanadnya dari Sufyan bin Thawri an Mansur bin Al-Mu'tamir an Mujahid. Afaraitumulata wal uzza. Ya, apakah pantas, ya, kalian menjadikan Lata wal uzza wa manata salata ukhra, ya, sebagai anak-anak perempuan Allah? Ola, kemudian Mujahid mengatakan, kana yalutu as-sawiqa famata. Dahulu Lat ini adalah orang yang yalutu sawiq, orang yang membuat adonan sawiq, roti dari tepung gandum. Kemudian dia meninggal. Fa'aqafu ala qabrihi, kemudian mereka pun, ya, beriktikaf, yakni berdiam mengelilingi kuburannya. Wa kadza Abul Jauza an Ibn Abbas, demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Abul Jauza dari Ibn Abbas, kana yalutu sawiq lil haji. Lata ini adalah dahulunya adalah orang yang buat adonan untuk jamaah haji. Jadi orang soleh dulunya, ya, orang yang soleh dulunya, dikagumi, ya, dikagumi oleh masyarakat sekitarnya. Wa aqul inna min adatin nasi ala ghulu wa fiman ra'au minhu as-salah. Ini kebiasaan manusia ketika mereka melihat orang yang soleh, ya, orang yang baik, mereka akan ghulu. Ini fitnahnya bagi kita. Kalau lihat ada orang yang baik, orang yang soleh, hati-hati, kadang menjadikan fitnah bagi kita. Apa ghulu? Wah, ini orang soleh masa salah, orang berilmu masa salah, itu sudah ghulu sudah. Kalau sudah mengatakan masa salah, kok masa salah sih? Ya. Dia bukan nabi, masa gak mungkin salah? Iya, tapi ya sudah. Tapi dia itu kalau begini-begini misi, masa ghulu? Ya. Iya, katakan, iya salah, ya mungkin saja salah. Namanya manusia, ya. Ini Di antara kebiasaan manusia, ketika melihat ada orang yang soleh, mereka akan ghulu berlebihan. Wahada al ghulu huwa alladhi yusayyiru al mughalla wa fihi ma'budan min dunillah. Sikap ghulu ini yang membuat orang yang dighului tersebut, yang dikagumi tersebut, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha ar-rajul ladzi kana yaltu sawiq wa yut'imuhu al-hajja ghala fihi an-nasu hatta sayyaruhu ma'budan wa aqafu ala qabrihi. Orang yang membuat adonan sawiq roti dan memberi makan para jamaah haji, manusia ghulu berlebihan padanya sampai menjadikan orang yang disembah dan mereka beretikaf berdiam diri di kuburannya. Wa bihadhihi al-munasabah natadzakkaru aidan ma hasala liqaumin Nuh ba'da Adam ba'da Adam. Masih terkait dengan ini juga kita mengingat kembali apa yang terjadi terhadap kaum Nuh setelah Adam. Haitsu kana rijalun yad'unahum ila Allah wa yahussunahum al-a'mal al-khairiyah. Ketika beberapa orang dari kaum Nuh tersebut, mereka berdakwah menyeru kepada Allah, menyeru kaumnya kepada Allah, memerintahkan kaumnya untuk beramal baik, beramal soleh, orang-orang yang soleh. Falamma matu ja'a syaitanu ila aqwamihim. Tetapi ketika orang-orang soleh ini meninggal, datang syaitan kepada kaum mereka. Wa amarahum ayun sabu fi amakinihim fi amakinahum suwaron lahum hatta yatazakkaru ma kanu yaquluna lahum. Datang syaitan pada kaum tersebut, memerintahkan mereka agar dibuat di tempat-tempat mereka tersebut gambar atau patung sehingga bisa mengingat nasihat-nasihat orang-orang tersebut, orang soleh tersebut. Bikinlah gambarnya di sini sehingga kita ini tidak lupa wejangan-wejangan mereka, nasihat mereka ke setiap lihat, oh, dulu pernah mengatakan ini. Fa'idfa'uhum dzalika ila ibadah. Itu semua menggiring mereka kepada ibadah. Artinya apa? Membuat mereka semangat beribadah. Awalnya walaupun orang-orang soleh tersebut sudah meninggal, tetapi setiap melihat gambar orang soleh tersebut, semangat ibadah itu. Ingat nasihat mereka. Fafa'alu, mereka pun melakukan apa yang dibisiki oleh syaitan tersebut, membuat gambar-gambar dan patung. Wa ba'da zamanin min haini inqarada dzalikal jail abadu min dunillah. Setelah sekian lama berlalu waktu masa yang tadinya beribadah pada Allah, mereka pun justru akhirnya mengibadahi patung orang-orang soleh tersebut. Wa min huna na'lam anna syaitan qad yad'u ilal ibadah li agrodin lahu. Perhatikan ini penting. Dari sini, dari kisah Nabi kaum Nabi Nuh ini, kita tahu bahwasanya syaitan terkadang mengajak manusia untuk beribadah. Ini untuk tujuan dia. Beribadah, ayo beribadah. Ini juga syubhat. Azan ya. Kagok dikit lagi. Orang akan mengatakan, ya enggak mungkin lah masa syaitan ngajak ibadah. Kita katakan, terkadang syaitan mengajak manusia untuk beribadah karena memiliki tujuan yang lebih besar. padanya hatta yakhrujan nasu min ibadatillah ila ibadati ghairi, sampai manusia ya, sehingga manusia akhirnya keluar dari peribadatan kepada Allah justru peribadatan kepada selain Allah. Asalnya bagus, ayo ngajak zikir, zikir, zikir pada Allah, zikirlah ia pada Allah, tetapi kemudian disisipkan di sana ibadah-ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.